ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan akhwat dari rahmat Allah sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah sekali lagi memberikan kita nikmatnya mengumpulkan kita pada malam ini untuk kita teruskan pembahasan kita di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sunnahul huda, petunjuk-petunjuk daripada sunnah yang mana Nabi SAW telah menjanjikan barang siapa yang berpegang teguh kepadanya dan juga kepada kitab Allah SWT, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Dan alhamdulillah, kita telah pada pelajaran yang lepas terangkan tentang sedikit lagi sifat wuduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah syarahkan hadis tersebut kenaan bagaimana Nabi SAW telah menunjukkan bagaimana beliau telah berwuduk. Dan pada malam ini insyaAllah kita teruskan kepada bab berikutnya. Kalau kita lihat kitab, bab berikutnya adalah Babul Itab Kintar Walis Tijmar. Babun maksudnya Babun Al-Itab, iaitu mewikirkan di dalam Al-Kintar Walis Tijmar. Al-Kintar maknanya dia mengeluarkan air daripada hidung. Dan walau istijmar, di dalam istijmar iaitu beristinja dengan menggunakan batu. Jadi dalam bab ini akan disebutkan hadis-hadis berkenaan dengan tentang mewikirkan, iaitu mengganjilkan di dalam dua perkara tersebut. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadis yang pertama, حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ذكرا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنفر ثم لينتفر. Yang maknanya dengan sanad daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yabluhu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda iza tajmara, yani Nabi SAW bersabda iza tajmara ahadukum, apabila seorang daripada kamu beristijmar. Perbuatan istijmar, istajmara artinya beristinja dengan jamrah. Jamrah kita tahu apa maknanya, batu-batu kecil. Faliyat tajmir witran, hendaklah dia beristijmar dengan bilangan yang ganjil. Lihat tajmir witran. Wa idza tawadda ahadukum, kemudian apabila seseorang daripada kamu berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaklah dia menjadikan di dalam hidungnya air. Ini memasukkan dalam hidungnya air. Thumma yantathir, kemudian hendaklah dia mengeluarkannya. Jadi di sini Nabi SAW telah memerintahkan dalam keadaan bersyarat, iaitu apabila kamu buat begini, maka kamu lakukan dengan keadaan kaifiat yang begitu. Apabila kamu beristijmar, jadi ulama mengatakan istijmar itu artinya mencuci ataupun membasuh ataupun menyapu mahal al-baul, kata Imam Nawawi di bawah tu, tempatnya buang air kecil dan air besar, wal gha'id lil jimar wa hiya al ahjarul asghar, iaitu batu-batu yang kecil. Berkata ulama, saya lihat kata Imam Nawawi di bawah, kata ulama yuqalu al-istitaba wal istijmar wal istinja, dikatakan istitaba, istijmar, istinja bitathhir mahal al-baul wal gha'id, untuk menyucikan tempat buang air kecil dan air besar. Fa'amal istijmar fa'muqtab hilmat sayhil ahjar. Ada pun istijmar, jadi tiga perkara tersebut, istiqabah kalau nak dengar, dalam kitab-kitab hadis pun ada istiqabah, istijmar, istinjak, semuanya artinya berfungsi dalam makna menyucikan tempat buang najis. Tempat buang najis di kubur dan di dubur. Tetapi istijmar, maka dia khusus dengan apa? Menggunakan sesuatu, iaitu menggunakan batu. Adapun istiqabah dan istinja, fayakunani bilma'i, maka dia dilakukan dengan air. Wayakunani bil ahjar, dan juga dengan batu. Dua-dua boleh. Tapi kalau istijmar, hanya dengan batu. Jadi hadza alladhi dzakarnahu min ma'na al-istijmar huwa sahihul mashhur. Dan ini yang kami sebutkan daripada makna istijmar itu adalah makna yang sahih, yang masyhur, yang dikatakan oleh jamahir daripada puak-puak ulama, kumpulan-kumpulan ulama, daripada lughawiyin, ahli bahasa, wal muhaddithin, ulama-ulama hadis, wal fuqaha, ulama-ulama fiqah. Jadi itu disebutkan spesifik ulama-ulama, ulama bahasa pun cakap macam itu. Itu pun dah kuat dah. Tapi kadang-kadang ulama bahasa cakap lain, ulama hadis cakap lain. Tak mestinya sama. Di sini kita lihat keadaan. Mungkin ulama hadis cakap yang betul, bukan ulama bahasa. Dan fuqaha daripada fiqh punya pun juga. Ini adalah specialty daripada sebahagian ulama. Dan kita telah terangkan bahawa faedah daripada pengkhususan ilmu, daripada pengkhususan ilmu tu terdapat banyak faedah. Pertama sekali, kita dapati bahawa bila dia khususkan satu ilmu itu, maka ilmu itu lebih apa? Lebih mendalam ke ataupun sama dia, setek dia, dia makin mendalam. Pasal apa? Pakar yang duduk kat dalam. Jadi dia makin mengkaji, maka dia keluarkan dia research dan sebagainya. Maka dia keluarkan faedah-faedah, kaedah-kaedah, usul-usul, fundamental-fundamental untuk ilmu-ilmu tersebut disiplin. Jadi disiplin. Ini yang mungkin kita tak dapat kalau ilmu tu semua disamaratakan. Kerana manusia tu memang diciptakan oleh Allah SWT lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia tu lemah. Lemah daripada sudut, semua sudut. Kalau seseorang itu ingin mengaut semua disiplin-disiplin ilmu yang ada, maka apa yang akan berlaku? Maka dia akan dapat apa? Kebanyakannya sedikit, tapi dia dapat semua. Tapi secara mendalam, adakah dia akan dapat semua? Kemungkinan besar tidak. Dia akan dapat satu dua bahagian saja yang mungkin mendalam, tapi yang lain mungkin dia kurang. Itu biasa. Itulah yang kita lihat dalam sejarah. Di sebahagian kawasan, maka ilmu tertentu tu lebih kuat daripada kawasan yang lain. Di Madinah, di kawasan Hijaz, ilmu hadis itu lebih kuat berbanding dengan di daerah atas, negara daerah misalnya Iraq, Kufah dan sebagainya yang jauh. Tapi di sana pula lebih pula daripada sudut apa? Daripada sudut menggunakan logik, daripada sudutkan rasional, istimbak, kaedah-kaedah akal lebih kuat, kerana mereka kurang pula hadis untuk membantu mereka. Jadi ada kita katakan ada keseimbangan kalau mereka semua ni menggabungkan tenaga. Jangan mengatakan akulah yang paling bagus, cara akulah yang paling baik, madrasah akulah yang paling bagus, yang lain tak bagus. Lagi mana bagaimana mereka semua beristihad untuk memahami, untuk lebih memahamkan dan memahamkan orang lain akan agama Allah SWT. Kerana asal tuntutan menuntut ilmu itu, kita dituntut, yakni kita diminta untuk menuntut ilmu. Ini satu tuntutan daripada Allah SWT, satu komand. Jadi kalau satu perintah daripada Allah SWT, kita jadi kira ibadat. Jadi kita buat kerana Allah SWT memang. Tetapi di dalam menuntut ilmu itu terdapat apa? Terdapat sebab yang mana sebab ini maslahat balik kepada apa? Kepada orang Islam, kepada penuntut ilmu itu juga dan kepada orang Muslim ini. Tak pernah maslahat itu balik kepada yang memerintahkan. Satu ibadat, satu perintah itu bila diperintahkan oleh Allah SWT, tak pernah dia balik maslahat ni kepada Allah SWT. Maknanya kita makin belajar ilmu, Allah SWT makin jadi agung, makin jadi apa? Makin jadi hebat, jadi kuat dan sebagainya, jadi lebih pandai. Tidak. Tapi kalau mungkin di universiti, bila kita makin research, kita makin buat tesis kat universiti tu, universiti tu menjadi apa? Dia naik dia punya nama. Tesis ni dikeluarkan oleh bekas apa ni, pelajar master kita, doktor kita. Jadi dia makin bagus. Pencara-pencara dia begini-begini-begini mendatang dari universiti ni. Tapi kalau untuk agama Allah SWT, tidak. Bahkan untuk semua hukum asam Allah SWT, semua perintah Allah SWT perintah dia untuk kita, maslahat kita balik pada Allah SWT. Jangan kita ingatkan kita telah memberikan kepada Allah SWT satu manfaat pun. Tidak ada apa-apa. Kita bersujud tu Allah SWT makin apa? Makin diagungkan. Kita rokok tu, bila kita nampak orang ramai semuanya solat misalnya waktu semayang Jumaat, waktu semayang raya, kita jangankan Allah SWT makin apa? Makin agung. Tidak. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita lihat manusia semua buat maksiat, mana-mana ada red light district dan sebagainya, kita lihat Allah SWT dihinakan dan sebagainya, Allah makin kurang, makin dimudaratkan dengan maksiat yang dilakukan oleh hamba-Nya. Jawabnya tidak. Allah SWT tidak dimudaratkan walau sedikit pun. Allah SWT maha kaya, ghaniyun 'anil 'alamin, dan juga Allah SWT tidak dimudaratkan dengan apa-apa. Jadi ia semuanya maslahat daripada ibadat-ibadat ini kembali hanya kepada hamba. Sama ada yang mereka tahu ataupun yang mereka tidak, yang mereka tidak tahu. Baik. Tetapi yang kita tahu lebih banyak ke yang kita tak tahu lebih banyak? Ha? Tak tahu lagi banyak? Tidak. Yang kita tahu lagi banyak daripada yang kita tak tahu. Yang kita tahu maslahat-maslahat daripada ibadat-ibadat ni, yang kita tahu yang masuk akal lebih banyak daripada yang tak masuk akal sebenarnya. Kita tengok je wuduk, yang kita tahu faedah lebih banyak. Sama ada yang diberitahukan kepada kita ataupun tidak pun kita boleh tangkap. Yang kita tak tahu tu mungkin tak banyak dan mungkin tidak penting. Kalau solat, orang kata apa faedah yang maslahat balik pada kita? Maknanya sekali yang kita tahu untuk mengingat Allah SWT, sebab kita ni selalu lupa. Dan dia ada faedah-faedah apa? Faedah-faedah pahala banyak dapat. Itu kan balik pada kita. Dan juga daripada sudut badan kita boleh sihat. Daripada sudut jamaah ni, kalau solat berjamaah, kita akan dapat apa? Faedah sosial yang luar biasa faedahnya. Kita dapat lihat orang sekeliling kita. Dan juga macam-macam kita akan dapati bahawa siar agama Islam itu makin tegak. Semua yang kita tahu, banyak sebenarnya yang kita tahu kalau kita belajar. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan ibadat-ibadat lain. Menuntut ilmu tentu sekali dia balik kepada individu. Kita nak cakap pasal untuk ilmu tadi, dia balik kepada individu tersebut kerana dia mula-mula jahil, artinya tidak ada ilmu, tidak mengetahui. Sekarang tiba-tiba jahil dah terangkat, masuk kat dalam dia ilmu. Itu faedah ataupun bukan faedah? Ya, faedah. Maka darajat dia ditinggikan. Itu pun kita tahu Allah SWT memang menaikkan darajat orang-orang yang tahu berbanding dengan orang-orang yang tidak tahu. Orang yang tahu Quran dengan orang yang tak tahu Quran, mungkin sedikit Fatihah aja, kan tidak sama di sisi Allah SWT. Kalau orang hafal Quran zaman Rasulullah SAW, bukan zaman kita, zaman Rasulullah SAW pun dilebihkan. Bila nak tanam, pasal kubur tak cukup dalam peperangan Uhud, kubur tak cukup. Syuhadat ramai sangat yang meninggal dunia. Banyak yang yang terkorban pada perang, dalam peperangan kubur. Bila nak tanam, tak tahu mana satu nak masuk dulu dalam satu kubur, maka Nabi SAW selalu akan bertanya para sahabat, man yang aktsaruhum Qur'anan, siapa yang lebih banyak Quran, yang ini lebih banyak hafal, maka dia akan didahulukan kemuliaan kat dunia ini. Itu semua kerana apa? Kerana dia ada ilmu. Kemudian apabila dia ada ilmu, maslahat lagi satu adalah kepada orang keliling. Dia pula boleh melakukan perkara yang sama, mengangkatkan kejahilan daripada orang yang berkeliling. Kalau ada seseorang itu niat seperti itu dalam dia menuntut ilmu, maka macam Allah. Sebab itu Allah SWT di dalam surah Taubah telah seolah-olah bertanya, tapi tanya pertanyaan yang apa? Ha, yang ingkar, tetapi dalam waktu yang sama ada ajakan. Wa ma kana al-mu'minuna liyamfiru kaffah. Janganlah, kenapalah orang-orang yang beriman ini semuanya liyamfiru, semuanya keluar. Keluar pergi mana? Pergi jihad, pergi perang. Kaffah, semua sekali. Kenapa tak ada walaulah, falaulah nafarun, falaulah nafara minkum litaif, minkum litaif minhum ta'ifatun yatafaqahu fihi. Kenapa tak ada nafar, satu kumpulan yang lebih kecil daripada setiap firqah tu, ta'ifah, satu kumpulan yang keluar, yatafaqahu fihi, ataupun yang tak pergi jihad, duduk kat dalam negeri. Untuk apa? Yatafaqahu fihi, untuk bertafakuh, mendalamkan kepahaman mereka dalam agama. Liyumdiru qawmahum, sebab supaya mereka dapat memberi ancaman, beri peringatan kepada kaum mereka, qawmahum. Liyumdiru qawmahum iza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali. Yang bila dah berziat, mereka balik, dah ada ulama-ulama standby yang dah lengkapkan, siapkan diri mereka dengan ilmu. Apa-apa masalah mereka, terangkan. Dan mereka ini disebutkan sebagai liyumdiru nazir, yang ini orang-orang yang beri peringatan. Dan termasuk dalam peringatan itu semua sekali amal ma'ruf dan yang mungkar, dan juga ilmu-ilmu yang diperlukan oleh orang ramai tentang agama Allah SWT. La'allahum liyumdiru kaum, la'allahum yahdarun, supaya mereka berwaspada. Mana yang boleh buat, mana yang tak boleh buat. Jadi itu maslahat balik kepada siapa? Kepada masyarakatnya. Bukan semua, nafara je, sikit je daripada setiap firqah yang betul-betul mendalamkan ilmu dalam dalam agama. Jadi sebab tu bila mungkin yang berlaku, satu orang kumpulan kecil tu pun tak dapat ambil semua ilmu yang wujud tentang agama Islam ini, maka disitulah terletak kita akan dapati setelahnya faedah disiplin ilmu. Jadi ulama-ulama cakap ilmu begini, begini, begini, begini. Dan jangan kalau orang kata ini kan tak ada zaman Rasulullah SAW, apa dia? Setelah hadis lah, setelah hadis lah, usul fiqh, ulumul Quran, tafsir, mana ada zaman Nabi SAW? Ada. Siapa boleh buktikan ada wujudnya ilmu-ilmu, disiplin ilmu gini zaman Nabi SAW, ataupun zaman sahabat, zaman Abu Bakar, zaman Umar, Uthman dan Ali, ada tak? Tak ada. Jadi benda yang tak ada zaman Nabi SAW, apa kaedahnya? Tak ada zaman sahabat, benda yang diada, ada kan? Yang diada kan semuanya apa? Semuanya bid'ah, semua bid'ah sesat. Kita tak mahu ni semuanya. Kalau dia pegang macam itu, dia konsisten, dia tahan juga. Kalau dia kata ini menunjukkan bahawa tak ada bid'ah, semuanya boleh, semua boleh diadakan, boleh, itu lagi satu masalah. Saya nak jawab, adakah ini termasuk dalam bid'ah? Kalau kamu kata ini bukan agama, ini bukan agama. Hadis tafsir bukan agama, ini bukan agama. Saya mungkin nak jawab, wujudnya disiplin ilmu. Ha? Gunakan ayat saya juga macam mana? Ilmu agama tu banyak. Ilmu okey lah, ilmu agama tu banyak, tetapi dibagi-bagikan, dinama-namakan demikian. Ini kena ilmu ni. Jadi kita tak nak semua, kita nak ulum ilmu-ilmu Islam aja sudah. Quran, hadis tak. Tak nak tek, tak nak apa semuanya. Apa jawab kita? Apa jawabannya? Senang sebenarnya. Yang cakap tu sebenarnya tu pun dia tahu bahawa apa yang dia tanya tu bukan tanya tak tahu. Kita ada apa namanya? Kita ada yang namakan satu azah, ibadat, matlamat. Dan kita ada apa? Nak pergi kepada satu matlamat, selalunya ada apa? Ada wasilahnya, ada min, ada jalannya. Jarang satu tempat tu boleh pergi tak payah apa? Tak payah transport. Lain kali dekat sama tempat, kita nak pergi sesuatu, kita kena ada jalan. Jadi nak dapat ilmu ni, kena ada jalan ni. Kena ilmu dia bukan satu, ilmu dia macam-macam pecahan. Kita katakan, kalau kamu boleh ambil ilmu Islam dengan tanpa tafsir, hadis, kisah dan sebagainya, ambillah semuanya sekaligus zaman dulu. Kita tak haramkan pun, itu asal dia. Tapi bila kamu belajar, nanti tiba-tiba ya, kamu akan dapati apa? Tafsir sebenarnya satu ilmu, hadis satu ilmu, dipecahkan lebih mudah lagi, tafsir dan sebagainya. Dia jadi apa? Lebih mudah, lebih mudah ke lebih susah? Lebih mudah, senang tangkap. Habis cover ni, kita cover next pula. Next pula, next pula. Yang ini adalah jalan untuk ilmu ni, jalan untuk ni. Lama-lama semua ni digabungkan sampai kepada matlamat dia, iaitu ilmu Quran dan ilmu ilmu hadis juga. Balik kepada samarahnya, buahnya daripada ilmu. Apa buah ilmu? Itu satu itu jenis lain daripada sudutnya. Akhirnya memang buahnya adalah amal, tapi dari sudut ilmiahnya apa dia buah daripada ilmu? Awak tahu kaedah tu begini, usul nikahnya macam gini, hadisnya sahih macam gini. Akhirnya apa dia buah dia awak nak dapat? Samaratul ilm adalah hukum asam, tak ada lain dan tidak bukan. Awak belajar macam-macam pun, kita macam-macam, akhirnya awak nak tahu adakah ini halal ataupun haram ataupun wajib ataupun tidak. Adakah ini syarat ataupun tidak syarat? Adakah ini sah ataupun tidak sah? Itulah buah ilmu. Fiqah adalah buah ilmu. Dan juga dalam syekhul akbar, syekh yang paling besar itu dia adalah akidah. Sebab tauhid, mana yang tauhid, mana yang melawankan, yang berlawanan dengan tauhid. Yang kiri, yang kiri yang besar, yang kiri yang kecil, itu semua dalam hukum akal. Pecahan-pecahan tersebut, itulah buah ilmu. Tak kena awak hafal macam-macam benda, akhirnya yang buah itu awak tak dapat. Pokok macam besar macam mana pun, tapi awak tak dapat buah ni buat apa? Taklah tinggi-tinggi besar-besar, tapi tak boleh buat apa-apa. Buah ni tak boleh makan. Jadi kita walaupun yang kita nak, mungkin kita dapat sedikit, tapi buah ni kita dapat gunakan. Sebab tu orang kalau tanya nak masuk, nak belajar ni, nak belajar apa sah? Belajar yang boleh kasi awak buah ilmu, iaitu kasi awak hukum. Kalau dia kasi awak nasihat dan sebagainya, itu bukan buah ilmu. Belum lagi nasihat, fungsinya apa? Nasihat mu'izzah, fungsinya nak menggalakkan kepada apa? Buat sesuatu. Dia katakan fadilat, baca Quran begini, begini, begini. Tapi bila awak nak baca Quran, mana satu yang boleh, mana satu tak boleh? Macam mana nak baca, macam mana tak nak baca? Macam mana kan ilmu tadi? Itu hukum tu. Mana yang lebih penting? Buah dia yang lebih penting. Dah tahu baca, lepas tu galakkan dia bergantung. Dia tak sepenting, penting, saya tak sepenting kepada apa? Seperti buah ilmu tu. Awak boleh hafal macam-macam hadis, tapi awak tak tahu fiqahnya, hukum macam macam mana awak nak amal? Kemudian fadha'il amal tu bagus, dia menggerakkan awak kepada apa? Kepada amalan-amalan. Sebab dalam amalan-amalan tersebut ada galakkan-galakkan, fadilah-fadilah. Tapi hukum ni boleh tak boleh? Ni tak boleh sendirinya. Itu satu. Kemudian bagaimana kalau dia bertentangan? Sekarang awak ada amalan baca Quran dengan awak ada amalan lagi satu, memuliakan tetamu. Awak nak baca Quran, orang ketuk assalamualaikum, datang. darah tu bukan darah yang penting, bukan tak segar. Bukan salesman, sorry. Tak segar pun kita kena layan nak. Bukan salesman. Salesman sekarang pun macam-macam eh. Tak macam salesman. Dia macam macam tetamu. Jadi kita pun sebesarlah nak mulakan tetamu ke, nak apa ni, nak layan salesman je. Untuk pintu je. Dia buat baik, kenal-kenal lah. Baik, yang penting sekarang ada tetamu jenin lah. Nak silaturahim ke, nak apa ni, nak kata orang tu nak tetap bertamu. Cuma kita nak baca Al-Quran. Kita dah baca fadilatnya macam-macam. Sekarang mana satu nak buat? Baca Al-Quran, tetamu tu kalau kaki masuk, kaki masuk, dah pandai lagi kaki air dah. Atau awak dalam bilik, baca Al-Quran. Ataupun stop baca Al-Quran dan muliakan tetamu tersebut. Ini perlu kepada apa? Fadilat cukup. Tak cukup, dah perlu kepada step antara kisahnya kefahaman dalam agama tu adalah apabila bertentangan dua amalan ataupun lebih dalam waktu yang tertentu, dalam keadaan tertentu, mana satu yang nak lakukan dulu. Itulah ilmu. Jadi orang yang buat gini, walaupun nampak dia tinggalkan satu perkara yang juga ada fadilat, fadilat Quran, jangan cakap lagi. Siapa boleh riba cepat-cepat fadilat baca Quran? Ha? 1 huruf 10 tu minimum 10, betul tak? 1 huruf 10, Fatihah je 80 huruf, dah kira kali 10 lepas tu boleh sampai 700, boleh banyak-banyak lagi. Kemudian dalam kalam Allah SWT tentu dia tak sama dengan apa? Dengan zikir-zikir lain. Tentang malaikat pun apa, dengarkan orang yang baca Al-Quran daripada mulutnya. Kemudian malaikat bawakan Al-Quran tu, bawa ke langit. Kemudian dengan macam-macam lagi fadilat-fadilat Al-Quran, setiap surah tu ada dengan fadilat sendiri. Bandingkan dengan muliakan tetamu, dan muliakan tetamu lebih lebih aula, lebih patut dengan mulia bila bertentung dengan keadaan tersebut. Demikianlah main sunat. Dan juga apabila ada panggilan daripada apa ni, daripada ibu ataupun bapa untuk khidmat yang tertentu, maka birrul walidain lebih utama. Nak pergi jihad, jangan kata baca Quran atau main sunat. Pergi jihad kalau ibu bapa kata duduk rumah, saya mau apa, mau apa ni, mau khidmat daripada kamu. Maka jihad pun, walaupun jihad tu lebih besar, mati-mati syahid, pahalanya amat besar sekali, itu pun kita katakan terpaksa stop daripada pergi jihad, duduk dekat rumah untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi itu semua perlu kepada apa? Kepada sel. Itulah buahnya. Jadi itu yang perlu kepada apa ni, perhatian. Cuma malangnya bab inilah yang orang susah. Bab inilah yang orang susah nak belajar. Banyak sangat, banyak sangat benda nak belajar. Halal haram ni macam-macam syarat-syaratnya. Kalau nak cerita pasal solat aja, ada macam-macam jenis solat, macam-macam rukunnya. Lepas tu ada masail-masail kat dalam tu. Kalau kumpul fatwa tentang satu bab solat aja dah, berapa-berapa buku dah ada. Orang malas. Mengingatkan orang malas. Dah lah, kita cerita pasal mari solat je dah. Kita ajak dakwah je sudah. Sebab tu tak semua orang, tak semua orang diberikan taufik untuk mendalami tafakur dalam agama sebenar-benar. Tafakur tak semua. Macam mana pun awak masukkan dia daripada kecil ke madrasah apa semuanya, bukan mesti saja jadi. Itu yang orang silap. Tak kerti macam itu. Ya, ulama tu waragatul anbiya' pewaris nabi, dia pilih. So dia pilih oleh Allah SWT. Kita boleh usahakan, tetapi balik kepada apa? Dia balik banyak kepada banyak perkara. Balik kepada perkara. Orang yang tak pergi madrasah pun, yang mula-mula jadi macam-macam, jadi hantu kat bawah blok tu pun, itu boleh jadi apa? Kalau Allah SWT berikan taufik, dia boleh jadi. Kita tak kutinya, tak kutinya apa kita katakan untuk dilatih dan sebagainya. Ini bukan nak latih jadi pilot ataupun jadi astronot. Itu boleh agaknya. Tak, so lama kita tak percaya dia jadi begitu. Tak jadi kena-kena dengan himmah, semangat minat lain, minat campur dengan semangat dalam satu bidang tertentu, baru dalam negara tertentu. Jadi kita dah terangkan tentang apa ni, disiplin ilmu tu, tu semua adalah jalan, dan dia jalan yang memudahkan, bukan yang menyusahkan. Bila dia jalan yang memudahkan, tentu sekali Islam tidak melarang, bahkan menggalakkan kita ambil jalan yang memudahkan. Dan setiap orang yang makin memudahkan ilmu, maka dia termasuk dalam apa? Membantu di dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Membantu orang dalam apa? Bertapakuh dalam agama. Mungkin sekarang ada macam-macam apa sekarang aplikasi, software application dan sebagainya, dengan map, dengan peta, benda apa semuanya. Itu semua kalau boleh membantu orang dalam memahami agama ataupun mengingatkan sesuatu perkara, maka itu semua digalak. Kata kata tidak. Kat-kat misalnya kecil-kecil, dan doa-doa atau zikir-zikir mudah diingat, mudah dihafal dan sebagainya, itu semua termasuk dalam apa? Dalam mengembangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam hadis Nabi SAW telah memerintahkan bagi siapa yang beristijmar, iaitu beristinja dengan menggunakan batu, hendaklah dia melakukannya dengan hitir, iaitu dengan bilangan yang ganjil. Berapa tu ganjil? 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, seolah-olah minimum, iaitu bilangan yang paling kecil kita boleh istijmar berapa kali? Berapa? 1 kali ya. Zahirnya 1 kali. Tapi 1 kali tak boleh. Minimumnya 3 kali. Kenapa? Sebab kita kena baca hadis lain. Dalam hadis lain Nabi SAW ada letakkan bilangan minimum 3 kali. Tak boleh 1 kali. Istijmar tu maknanya beristihzak, iaitu menyucikan tempat buang air kecil ataupun air besar. Dengan gunakan batu tanpa gunakan air. Tanpa gunakan air itu yang kita nak kena faham dahulu. Menunjukkan dalam Islam ni kita tak diwajibkan, bukan satu syarat untuk bersuci, beristinjak daripada dua hadas ini, iaitu dua najis ini, menggunakan air. Boleh gunakan batu, tapi batu tu mesti bersih. Tapi batu tu mesti besar ke tak besar? Tak payah besar. Kita akan angkat. Baik. Dan dia tak boleh kecil sangat. Sampai kan apa? Dia tak boleh mencuci. Jadi cara dia adalah kita ambil satu, kalau 3 kali minimumnya, satu batu satu kali pun cukup. Satu batu satu kali pun cukup. Kemudian kalau sampai kepada kalau tak cukup mesti tak buat empat ke tak mesti? Tak cukup bersih mesti lah, pasal dia nak bersih, dia bukan nak bilangan saja. Kita kena ingat asal dia timarnya adalah mencucikan, jadi mesti empat. Baik, tapi Nabi SAW kata apa? Mesti ganjil. Jadi empat tak boleh stop kat empat, kena continue sampai lima. Lima tak cukup, tak, tujuh terus. Tujuh tak cukup, sampai sembilan. Macam tu. Adakah ini wajib? Ya, ini ganjilkannya. Zahir hadis ini dia? Dia wajib. Zahir hadis ini, dia wajib. Daripada hadis lain juga begitu. Tetapi kita akan dapati bahawa ulama akan silap. Sebab apakah, kita lihat ni kita dah tahu. Kenapa ulama silap ni wajib ke tidak? Sebab nak tengok apakah maksud daripada perintah ini, witir ini, ganjil bilangannya dalam istijmar ini, adakah dia untuk wajib ataupun untuk sunat? Kerana apakah untuk mencucikannya ataupun tidak, ataupun dia lebih daripada itu? Macam wuduk kan, sekali pun boleh. Dia bukan mesti apa? Bukan mesti sampai tiga. Bukan pula tiga dengan sampai lima, tak ada pula. Jadi dengan demikian kita akan dapati bahawa ulama sudah tetap perkara ini. Tapi yang paling bagus sekali kalau kita mampu adalah kita ambil zahir hadis ini menunjukkan yang bermakna kita kena kita wintirkannya. Pakai daun. ulama ada mensyaratkan dalam cara dalam batu ni boleh tak batu basah? Jawabnya tak, tak boleh. Sebab kalau batu basah itu, basah tu dia mengandung najis, jadi dia tak boleh apa ni, dia tak boleh mensucikan katanya. Tapi kita katakan boleh pakai batu basah pun boleh, asal batu tu bersih. Dan batu tu bila kita bersihkan, kita tak kena benda lain. Dia tak second round, kata orang second round tak apa, jadi tak syarat. Dan batu ni lain daripada benda lain. Batu ni dia tidak serap, gerak. Biasanya dia tak serap air, jadi boleh, dia tak luar saja. Jadi kalau bahan-bahan lain yang serap air, nanti jadi benda tu jadi najis, kena balik kat tempat najis tersebut, jadi dia tak bersih. Jadi kalau daun tersebut dia tak serap air, dia ketat. Orang kata mesti ke ketat, tak apa, apa pun boleh. Kayu ke apa ke pun boleh. Melainkan benda yang serap air, nanti bila kita ketat, nanti dia sendiri apa ni akan kena balik dekat tempat tu. Jadi tak syarat pada batu. Kemudian dalam masalah batu ni juga, batu tu kadang-kadang dia ada lebih daripada satu size. Jadi kalau dia ada lebih daripada 3 size misalnya, kita tak mesti pakai satu batu buang. Kita boleh pakai satu size dulu, pastikan dia tak kena size yang kedua ketiga, menjadi cukup besar. Kemudian kita boleh pakai yang size yang kedua, size yang ketiga. Itu dah kira apa? Itu dah kira 3 kali. Dah kira 3 kali. Tak payah pakai 3 batu. Kalau kita nak buat 3 kali batu, oh boleh, lagi bagus. Okay, syaratnya kita jangan kena sampai kat tempat yang kita nak sapu lagi sekali tu kena bersih. Jadi kita lihat kata Imam Nawawi di bawah sebut, wasahil ma'ruf maqaddamna, ini berkenaan dengan dan makna daripada idar, iaitu menganjilkannya, adalah bilangan sapuannya adalah 3 kali ataupun 5 kali ataupun lebih daripada tersebut, iaitu dengan bilangan ganjil. Kata Imam Nawawi, dan mazhab kami, iaitu mazhab Syafi'i, adalah berlitir itu lebih, yang lebih daripada 3 kali itu mustahab sunat. Mazhab Syafi'i lebih daripada 3 kali sunat saja. Dan hasil mazhab adalah annal inqa wajib, yang penting yang wajib adalah membersihkannya. Wasifat salat masahat wajib, dan menyapu 3 kali itu pun wajib. Tadi kita dah katakan wajib atau sunat, mazhab Syafi'i kata apa? Wajib. 1 kali tak cukup, 2 kali tak cukup, walaupun dah bersih, ni sampai 3 kali. Mazhab Syafi'i memang popular, masyhur dalam bab-bab apa ni, bab-bab taharah ni. Dia ada strict, strict banyak, bukan strict sikit. Taharah ni dia very strict, mazhab Syafi'i. Baik, fa'in hasalat inqa' bi salat fala ziyadah. Kalau dah tercapai pembersihan dengan 3 kali sapuan, maka tidak ada tambahan. Kalau tak sampai, yang ni tak bersih juga, wajib ziyadah, maka wajib ditambahkan. Kemudian kalau sampai dengan bilangan ganjil, maka tak payah ziyadah, tak payah tambahan. Kalau sampai dengan bilangan yang genap, macam 4 kali ataupun 6 kali, maka disunatkan, diganjilkan sampai 7 sampai 9. Faham ? Jadi kalau boleh buat sampai witir. Kalau witir dah cukup, jangan tambah lagi lah, dah tak payah lagi. Tapi kalau sampai 4 baru bersih, maka apa hukumnya kita tambah satu lagi jadi 5? Sunat saja. Kalau ikut yang jadi yang 3 kali itu yang wajib, yang lain 5, 7 itu semua sunat. Waqala ba'du ashabina, dan berkata sebahagian daripada sahabat-sahabat kami, iaitu mazhab Syafi'i, wajib itar mutlakan, wajib diganjilkan secara mutlak. Ada juga pendapat kata wajib kita ganjilkan. Kenapa? Di zahiri hadal hadis. Kerana zahirnya hadis ini. Ulama fiqah ni pun ikut dia hadis. Yang kita ingatkan orang ni tak nak ikut hadis, ikut pendapat saja. Semua mazhab sebenarnya nak ikut hadis. Itu asal dia. Tersangka baik dengan mereka. Ada orang dah ingatkan dah mazhab tu tak betul lah tu. Tak nak ikut hadis lah tu, jadi dah tak nak baca pula buku-buku mazhab. Kita katakan dalam buku mazhab tak ada ilmu. Itu satu apa ni, satu kelampauan lah. Kita katakan dalam apa ni, dalam perbatu ulama kurang. Sebenarnya ulama-ulama semuanya nak menepati akan Quran dan hadis. Kadang-kadang mereka dapat ke tak dapat kebenaran tu, itu satu perkara yang lain. Wa hujjatul jumhur, adapun hujjah jumhur adalah hadis yang sahih. Apa berkenaan dengan yang wajib tiga kali? Hadis yang sahih di dalam sunan. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, man istajmara falyutir, barang siapa yang telah sedang beristijmar hendaklah dia mengganjilkannya. Man fa'ala faqad ahsan, siapa yang dah buat maka dia telah berlaku baik. Itu kan tanda-tanda apa? Dia tak wajib. Apa dia? Mengganjilkan jimat. Wa man la fala harat, lagi jelas. Siapa yang tak ganjilkan bilangannya maka tidak mengapa. Wa yahmiluna hadith al-bab ala salah, dan mereka menjadikan atau menganggapkan hadis yang dalam bab ini kita baca tadi, yang wajib itu adalah tiga dan yang sunat adalah apa yang lebih daripadanya. Wallahu a'lam. Jadi itu tentang masalah istijmar. Okay. Kemudian di dalam hadis tadi ada satu lagi berkenaan dengan berwuduk, iaitu mencuci hidung. Adapun sabda Nabi SAW, falyaj'al fi anfihi ma'an thumma yanfir aw yantathir, hendaklah dimasukkan di dalam hidungnya air kemudian hendaklah dikeluarkannya, maka di dalam sabda tersebut ada dilalah zahirah bahawa istintar bukan istinsyak. Dan istintar itu adalah mengeluarkan air selepas istinsyak yang ada di dalam hidung. Termasuk dalam hidung tu, kalau dalam hidung tu ada ingus dan sebagainya, itu semuanya keluar, diperintahkan untuk kita keluarkan daripada hidung. Dan telah diterangkan perkara ini. Dan di dalam itu juga terdapat dalil untuk mazhab yang mengatakan istinsyaf itu wajib. Masukkan di dalam hidung tu wajib kerana perintah yang mutlak. Barang siapa yang tidak mewajibkannya menganggap perintah tersebut adalah sunnah, berdalilkan bahawa yang diperintahkan itu ada, yang hakikat yang diperintahkan itu adalah istintar, laisa biwajib bil ittifaq fa in qul laisa biwajib bil ittifaq. Adapun istintar, keluarkan air dari hidung itu tidak wajib. Ulama kata tak wajib. Sebab yang penting masuk air dalam hidung, keluarkan macam mana kalau air tak masuk. Jadi oleh kerana itu mereka katakan masuk air dalam hidung pun tak wajib. Baik. Jadi kita dapati di dalam hadis menerangkan tentang istijmar itu telah jelas. Dan kita nak ingatkan bahawa istijmar itu mesti bersih. Mesti bersih. Bersih tu maknanya apa? Boleh bersih ke dengan baju? Betul-betul lah cakap. Tak boleh ya? Tak boleh. Tapi itu betul-betul bersih yang ikut bersih hospital. Tapi untuk Islam, untuk berwuduk lepas itu kemudian sah salatnya, sudah tak mesti bersih sampai wangi macam itu pakai sabun, tak payah. Tak payah timba air. Maksud bersih kat sini, kalau air kencing tersebut, tak maaf eh, dah kering, dah disapu dengan batu, dah cukup batu. Kalau tadi kata pakai kertas, pakai tisu, pakai apa yang mana dia kecat, kalau dah kering, dah tak ada apa-apa. Begitu juga dengan yang najis besar tu, begitu juga sampai dah tak ada. Kalau kita dah yakin dah tak ada apa ni, dah tak ada lagi najis kat situ. Tapi giliran tu pun dah tak ada. Tak perlu nak kita sampaikan betul-betul minyaknya apa semuanya dah tak ada, dah tak perlu. Mesti ada pasal berbelum kat situ kan. Jadi mesti ada. Kadang-kadang kalau pakai keluar dalam balik, nanti keluar lagi. Ataupun tandanya tak, itu tak memudaratkan. Dia tidak memudaratkan. Pasal syarat kata, kita boleh cuci dengan baju tanpa air. Dan orang tu cuci dengan baju tanpa air, mungkin itulah keadaan. Janganlah orang kata, itu kalau makan kurma Ustaz. Kalau makan kurma semua kering-kering. Sekarang kita makan dengan sambal, dengan apa semuanya semua basah-basah, mana boleh bersih. Kita dapati bahawa hadis ini tak ada bezakan orang Arab ke bukan orang Arab makan apa ke. Orang pun ada makan daging juga, orang pun ada juga makan lemak juga. Jadi najis tu tak semestinya macam itu. Walaupun dalam hadis-hadis zaman Rasulullah SAW dan mereka semua, najis mereka macam najis keras-keras. Kalau orang banyak makan kurma, minum air, tak ada apa-apa sangat. Jadi kalau itu senang lah nak bersih kan. Sebab kita tidak, ini adalah umum untuk semua. Alhamdulillah ini satu benda yang mudah. Jangan pula orang datang pakai akal dia dan dia kata sepatutnya begini. Akhirnya tak boleh istijmar. Sedangkan syarak kata boleh istijmar. Siapa yang kata tak boleh, benda yang dibolehkan oleh syarak, dia telah melakukan. Ya, tidak. Dia telah berkata-kata tentang Allah SWT, tentang hukum Allah SWT dengan tanpa dikatakan sebelumnya. Jadi hukum itu boleh. Kemudian riwayat yang berikutnya kita baca dahulu. Ya, mungkin lepas ada soalan. Haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq bin Hammam qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah an Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditha minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa ahadukum فليستنشق لمن في زيه من الماء ثم ينتخر. Dengan sanadnya, dan sanad itu adalah Humam bin Munabbih. Humam bin Munabbih ini antara ulama tabi'in yang awal menulis hadis. Dia ada sahifah di zaman tabi'in. Kalau orang kata kitab Muwatta' itulah kitab pertama dalam hadis, bukan eh. Tabi'in hadis lebih awal daripada itu. Zaman tabi'in dah ada Umar bin Munabbih. Dia kata inilah yang ditahdidkan, yang diceritakan kepada kami daripada Abu Hurairah. Dia ambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Muhammad Rasulullah SAW. Jadi apa hukum kita katakan dari Muhammad Rasulullah SAW disebutkan nama dia? Boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Tapi kalau dari Muhammad aja tak sebut Rasulullah, boleh tak? Muhammad bin Abdullah misalnya. Ya, kita itu tengok keadaan. Asalnya tak sepatutnya, tak layak kita sebutkan nama Nabi SAW. Melainkan dalam tempat-tempat tertentu di mana orang-orang tak mengakui kenabian Rasulullah SAW. Jadi apa kita nak cakap Rasulullah? Kalau kita ingat dalam perjanjian Hudaybiyah, mereka nak tulis perjanjian dengan Quraisy, ini orang-orang Islam. Tulis perjanjian dengan Quraisy. Mereka tulis ini daripada, ini antara apa? Muhammad Rasulullah dengan penduduk Quraisy. Dia kata siapa Muhammad Rasulullah? Kita tak kenal pun dia Rasulullah. Kalau Rasulullah kita tak payah buat ni benda semua. Kita tak payah dialog. Tulis Muhammad bin Abdullah, tulis balik Muhammad bin Abdullah. Jadi itu asalnya. Asalnya kita tulis Muhammad Rasulullah. Sebab dalam Quran semua panggil nama, panggil Nabi SAW dengan kenabiannya ataupun kerasulannya. Adapun panggil dia Muhammad saja, biasanya itu adalah orang-orang yang belum kenal Rasulullah SAW, baru masuk Islam, orang Badui dan sebagainya. Dia panggil wahai Muhammad dan Muhammad itu dia. Adapun ulama lain, hatta isteri-isteri Rasulullah pun panggil suami mereka Rasulullah. Menunjukkan itulah yang sepatutnya kita panggil. Adapun untuk dalam keadaan-keadaan tertentu di mana ia tidak akan menjatuhkan martabat Rasulullah SAW, maka boleh kita sebutkan Muhammad sebagai saksi. Macam di dalam hadis ini, Ini adalah yang disebutkan kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Muhammad radhiyallahu anhu. Ya, ini tak akan menimbulkan apa-apa penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan beberapa hadis. Ini menunjukkan bahawa ia bukan dalam apa ni, dalam satu hadis secara verbal, tapi dalam hadis secara tertulis contoh. Sebab Nabi ini dari sahabat. Di antara list dalam hadis tersebut ada hadis ini. Barakah salam telah bersabda, bila tawab doa hadukum, apabila seseorang daripada kamu berwudu, hendaklah dia beristinsyak faliatkan syuk biman khizai minal ma, hendaklah dia masukkan air ke dalam dua corong hidungnya dengan ma, dengan air sumal yang jatir, kemudian hendaklah dia mengeluarkannya. Jadi saya hadis ini dua-duanya wajib. Masukkan air dalam hidung pun wajib, keluarkan air dari hidung pun wajib. Dan itulah yang paling selamat. Sebab ini satu perintah. Walaupun yang lebih kuat adalah masukkan air dalam hidung pula yang wajib. Ada orang kumur-kumur je tak nak masuk dalam hidung, dia ada masalah. Sebab hadis perintahkan dia masukkan air dalam hidung. Itu dalil. Di mazhab Hambali dan juga kebanyakan ulama-ulama hadis, mereka katakan hukum masukkan air dalam hidung wajib. Jadi kalau kita usahakan buat demikian, kalau kita belum buat, dan ada faedah-faedah lain nanti kita baca kan. Baik, riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malik 'an Ibn Shihab 'an Abi Idris al-Khawlani 'an Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a falyastamtir wa man istajmara falyukir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu, hendaklah dia beristintar, yani keluarkan air daripada hidung. Wa man istajmara falyutir, barang siapa yang beristijmar menggunakan batu, hendaklah dia berwitir. Nah, di sini bukan maknanya kalau pakai batu je pergi bayang witir tiga rakaat eh? Tidak. Falyutir maknanya dia lakukan tu sapuan dengan batu itu dengan bilangan yang ganjil, minimum 3 kali. Yang kita bahaskan eh? Kalau tak cukup 4 kali. Kalau 4 kali darah dah bersih, kita gunakan, ada kata yang diwajibkan untuk tambah sampai 5 kali dan seterusnya. Jadi dalam istijmar ni tak ada apa ni, tak ada lebih-lebih, maknanya terlampau tak had 3 kali. Tak macam tak wuduk, maksimum 3 kali. Lebih dah tak boleh, 4 kali pun dah tak boleh kan. Membazir, melampau. Tapi istijmar ni boleh 12 kali, 15 kali. Pasal dia mesti sampai ber sampai bersih. Kena istihad, dia cuba sekali-sekali. Baik, kemudian riwayat yang berikutnya, haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Hassan bin Ibrahim qala haddatsana Yunus bin Yazid ha wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Abdul Wahab qala akhbarani Yunus 'an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Idris al-Qawlani annahu sami'a Abu Hurairah wa Abu Sa'id al-Khudri yaqulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimiliki. Yang sanadnya tapi kali ini daripada Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian kita yang berikutnya, qala haddatsani Bishr bin Al-Hakam Al-Abdi qala haddatsana Abdul Aziz yani Ad-Darawardi an Ibn Al-Hadi an Muhammad bin Ibrahim an Isa bin Talha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. Dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang daripada kamu bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia beristinfar 3 kali. Yang ini keluarkan air daripada hidungnya 3 kali. Macam nak keluarkan air dari hidung, melainkan dah masukkan air dalam hidung dulu. Ini tak payah nak cakap lah. Berapa kali? 3 kali. Itu dah ditetapkan. Kenapa? Fa'inna syaitana yabitu. Fa'inna ni kerana. Ni dah ta'lil. Ini adalah ada makna sebab kenapa diperintahkan yang demikian tadi. Sebabnya sesungguhnya syaitan itu bermalam di atas 2 lubang hidungnya, fayashini. Atas maknanya kat dalam. Jadi macam mana nak keluarkan syaitan yang dah nyenyak tidur sama-sama dengan kita? Dia dah tutup kita punya hidung tu. Jadi kita masukkan air dalam hidung dan kita keluarkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tak setiap gomong-gomong. Ini bukan masalah gomong-gomong. Pasal syaitan tak tidur kat dalam mulut. Dia tidur dalam hidung. Awak tahu ke awak tak tahu? Memang awak tak tahu. Awak tak rasa pun ada syaitan kat dalam situ. Jadi ni adalah satu khabar dari Rasulullah SAW tentang perkara yang raib. Kalau kita beriman dengan Rasulullah SAW, kita cakap tentang Allah SWT yang raib, kita cakap tentang malaikat, hari kiamat, macam-macam lagi kita yang berlaku di umat-umat yang dahulu, pada umat-umat yang dahulu, kita beriman dengan Nabi SAW, maka senang saja kita nak beriman dengan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan kita beramal dengan hadis ini. Kita pergi dekat tingki, lepas tu kita bangun tidur ya. Sebelum angkat wuduk, sebelum nak buang air kecil, yang bagus cuci tangan. Cuci tangan nyebab ada dalam hadis lain. Cuci tangan dulu 3 kali. Lepas tu lepas tu kita masukkan air dalam hidung 3 kali. Sebabnya dah dijelaskan. Apasal kotor ke hidung nak angkat wuduk? Bukan, ni bukan pasal angkat wuduk. Yang tadi tu pasal angkat wuduk tinsar yang tadi tu. Tapi yang ini bukan pasal wuduk. Lepas ni pasal lepas bangun tidur. Tidur malam ke tidur siang ke? Kalau tidur petang macam mana? Perlu tak buat macam ini? Jawabnya tak perlu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kalimat yabi itu. Yabi itu daripada bata yabi itu. Mabit. Pernah dengar mabit? Mabit ni yang bermalam kan? Di Muzdalifah, mabit di Mina. Jadi itulah dalil bahawa tidur di sini dimaksudkan oleh Nabi SAW tidur, tidur malam. Tidur malam baru syaitan duduk dalam hidung. Tidur lain tidaklah. Itu zahir yang tentu. Dan caranya kita nak lepaskan belitan iblis, belitan syaitan tu yang buat kita malas nak bangun untuk subuh dan sebagainya, maka kita masukkan air dalam hidung. Kemudian apa hukumnya? Buah daripada hadis ini. Apa hukumnya? Wajib ke sunat buat demikian? Masukkan air dalam hidung lepas bangun tidur malam 3 kali. Jawabnya wah, wajib. Sebab tak ada dalil yang menunjukkan dia tak wajib. Asal satu perintah adalah wah, adalah wajib. Jadi kita buat. Terlupa lain cerita lah. Kalau kita dah nak tak wuduk tu tak apalah, dia masuk sekali kat situ. Sebab dia bukan masalah nak bersihkan. Kalau nak bersihkan, kita boleh kata kalau dah bersih tak payah sunat saja. Jadi ni masalah lain, syaitan duduk kat dalam hidung. Jadi kita masukkan air dalam hidung. Ini bukan wuduk pun. Ya ni anu. Lepas tu baru masuk pergi bilik air. Ataupun kalau kita tak nak apa-apa, tak nak pergi bilik air, kita nak makan sahur ke apa, masukkan air dalam hidung. Lagi kita buat tu, syaitan ada kat dalam. Kita kalau lihat anggota badan kita yang terbuka ni, ada 2 kan? Hidung dengan telinga aja. Mulut. Sebab itu mulut, bila kita buka, yang kita tak boleh kontrol selalunya, bila kita menguap, menguap. Sebab tu bila kita menguap tu, kita di dorong lah, tutup. Sebab nanti syaitan masuk. Jadi lain semua tiang yang terbuka semua apa? Semua hidung. Hidung dengan telinga. Telinga tak ada apa-apa. Tak ada dalil tentang telinga syaitan masuk ke. Dia yang ada tinggal hidung saja. Jadi hidung, hidung itu kita tak boleh kontrol. Jadi kat situ dia masuk. caranya adalah kita nak halau syaitan tu ataupun kita nak hilangkan apa ni malas dan sebagainya, kita masukkan air di dalam tidur. Ada tiga perkara bila kita tidur, ada tiga ikatan yang diikat oleh apa? Oleh syaitan. Jadi macam kita tak lepaskan tiga ikatan dengan buat tiga perkara. Sama sekali bangun tidur kita baca zikir, bangun dari tidur kan ada baca zikir. Apa ni? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nusyur. Itu satu ikatan akan terbuka daripada syaitan. Tak cukup, ada lagi dua lagi. Sebab tu masih malas lagi. Second buat apa? Ini dia. Second masukkan air dalam hidung, keluarkan tiga kali. Third apa? Third kita solat. Dia wudu dan solat. Akan terkurailah tiga-tiga ikatan itu. Ya? Kalau tangan. Tangan bukan masalah. Masalah apa ni ikatan. Tangan ada masalah syaitan itu. Dia main-mainkan dengan tangan kita. Jadi kita kena cuci. Agak tiga kali. Pun wajib. Yang rajinnya dia wajib. Sebab dia sama macam ini. Sebab kalau Nabi SAW dah kata syaitan yang apa ni masuk dalam hidung, tak mustahil kita bangun daripada tidur tu rupa-rupanya tangan kita syaitan dah letakkan benda-benda lain ke najis kat tangan kita yang kita tak boleh nampak. Kadang-kadang macam ini kita tak nampak. Sebab perintah ni kalau kita lihat bukan pasal nak membersihkan, bukan pasal nak membersihkan. Sampai yang kita boleh kata tak ada. Kalau kita tangan tu kita pakai glove yang bersih, kita tidur, tak payahlah kita cuci. Tak disunatkan lagi lah kalau kita kata ada sunat. Saya katakan tetap awak boleh. Sebab dia adalah dia masalah apa, benda yang tak nampak. Baik, syaitan main dengan kita macam-macam. Jadi dengan demikian kita usahakan untuk beramal dengan sunnah ini. Sunnah ini simple saja sebenarnya. Yang riwayat yang terakhir hampir sama. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim Muhammad bin Rafi', qala bin Rafi', bin Rafi' ini Muhammad. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليطير. Jadi orang dari kamu beristijmar hendaklah dia beritir, yakni lakukannya dengan ganti. Jadi ini semua menjelaskan bab tersebut. Baik, balik mula tentang istijmar, yakni mencuci, membersihkan tempat najis dengan batu. Nak pakai tangan apa? Tangan kanan ke tangan kiri? Ha? Tangan kanan, tangan kiri? Tangan kiri. Tangan kanan Nabi SAW gunakan untuk benda-benda yang mulia, benda-benda untuk yang tidak mulia, yang kotor. Nabi SAW akan gunakan tangan kiri. Kalau sunnah Nabi SAW kan ayo jibut tayamun tiku licik. Nabi SAW suka apa ni buat cara satu cara itu dengan tangan kanan. Bukan tiku licik, si tana'ulihi apabila memakai kasut, watarab julihi bila dia bersikat rambut pun letak dengan kanan. Waktu tohurihi dan juga dalam bersucinya. Ada tambahan akhir hadis tak ingat. Tapi maknanya dengan benda-benda yang suci ni, yang mulia ni, yang sekarang kita gunakan yang kanan. Opposite-nya adalah benda-benda yang sebaliknya adalah digunakan tangan kiri. Jadi ini termasuk nak beristinja, kita gunakan tangan kiri. Ulama sampai mendetailkan caranya untuk beristijmar. Kalau untuk orang yang biasa lah, biasa maknanya dua tangan boleh pakai, dia pakai tangan kiri lah. Kalau yang tak boleh, melainkan kanan, sakit dan sebagainya, dia pakai tangan kanan, tak ada masalah. Dan ulama mengatakan hukumnya wajib pakai tangan kiri. Itu belum sampai lagi, ada hadisnya dalam Sunan Tirmizi, hukumnya wajib pakai tangan kiri. Untuk baik, ini kalau bila sampai pada bab ini baru kita kan kita akan terangkan, sebab dia ada masalah panjang sedikit tentang masalah hukum wajib atau tidak dan cara. Yang penting kalau kita nak kita gunakan, masa sekarang kita tak pakai batu, orang akan pakai tisu. Dari lagi kat negeri kita tu biasanya tak ada paip air. Jadi kalau di tisu bagus, tak ada awak jadi standby bawa lah. Jadi waktu tu pakai dia pakai apa ni, tisu tu satu-satu tak cukup lah, kena pakai tebal-tebal. Dan tisu tu dia terlampau titik, tebal-tebal kan, kita rasa kan dia tak boleh tembus. Satu kali, dua kali, tiga kali minimum. Lepas tu kalau dah bersih dah cukup. Kalau tak bersih juga mesti tambah sebenarnya, mesti tambah sampai bersih. Kita gunakan sampai apa ni, kilangan yang ganjil. Hukumnya wajib kalau tidak. Maknanya apa? Kalau tidak awak buat tak sah. Kalau awak semayang tak buat sampai 3 kali tak sah. Awak punya awak pun tak nak. Ada apa-apa soalan? Saya nak sambung lagi satu bab, panjang juga. Nah, oh, air kencing kat atas batu belum sempat cuci dah kering. Belum matahari lah agaknya. Jadi untuk pertanyaannya, oh, masih najis ke tidak? Jawabnya tidak najis. Jadi tidak najis. Pasal maksud daripada pembersihan daripada najis itu, bila dah hilang apa, baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Kalau itu semua boleh lah. Jadi kalau dah hilang tu semuanya dah tak ada lagi. Dah tak ada lagi najis tersebut. Kalau tidak susah lah. Kita ada apa tu, di masjid ataupun dekat dengan masjid, masjid kucing ataupun anjing. Di Madinah pun ada anjing juga. Ada tak anjing di Madinah? Ada. Sebab tu ada hadis yang apa tu, hilangkan anjing tu. Maknanya ada lah. Takkan semua tu dituruh cuci walaupun dah kering dan sebagainya. Jawabnya tak perlu. Bila dia kering dengan matahari, dengan debu dan sebagainya, tak payah. Atau walaupun kalau ada bau sekalipun, tetapi dah tak boleh nampak lagi, dah cuci pun tak ada, tak ada apa ni, dah tak nampak lagi, dah tak ada warnanya semuanya, maka kita dah hukumkan dengan hukum apa? Hukum cuci. Dah tak boleh buat apa-apa, baunya masih ada. Cuci-cuci tak boleh kan, kadang-kadang macam itu. Kalau dia dah berapa teruk punya, dah cuci macam mana, dia tol pun dia tak jalan juga. Takkan kita katakan dia kotor, cuci kita katakan dia sudah cuci. Ini ada soalan tulisan yang tentang masalah lain. Saya pernah mengeluarkan wang dari ATM di luar negeri dan saya dapat tindak ATM tersebut memotong dari akaun saya selepas 2 hari dengan exchange rate yang berbeza. Adakah di sini unsur-unsur riba? Kita keluarkan duit dekat Malaysia misalnya, keluar kat sana RM2 lah. Selepas 2 hari bank potong, selepas 2 hari baru dia potong. Kalau saya, bila kita keluarkan, dia potong tu jam juga lah. Ya. Tapi apa yang berlaku adalah, dia akan potong lagi cik. Itu adalah potongan apa, servis ya. Setiap kali keluar duit kat luar negeri tu, dia ada servis dia. Ha, itu tetap. Sama ada cik ataupun banyak, kita keluarkan sekali potong tanda RM5 ke apa tu. Tak ingat, tengokkan. Yang itu bukan riba. Itu dia punya khidmat, bayaran khidmatan apa ni, keluarkan dia di luar negara. Kemudian duit kita yang kita keluarkan tu ringgit, nanti dia akan dia ringgit tu dia akan tukar dengan exchange rate. Ha, selalunya sikit lah, tak macam yang kita tukar dekat money changer luar. Jadi dia tak akan potong 2 hari lepas tu, mustahil dia potong 2 hari lepas tu. Mungkin dia keluarkan receipt-nya ataupun dia punya kira-kira tu 2 hari lepas tu, dia akan potong 2 jam juga. Sekarang-sekarang macam itu. Okay, begitu juga kalau saya beli barang-barang online melalui debit card, penjual pun memotong wang dari kaun saya beberapa hari lepas. Adakah di sini untuk riba juga? Potong dek lepas berapa hari? Ada ni ke? Ada ya? Oh, okay. Baik, kalau beli barang ledger balance, maknanya tak potong hari itulah, dia potong 2-3 hari kan datang. Tak apa. Tak ada masalah. Untuk soalan kedua senang, lebih senang daripada yang pertama. Sebab dia beli barang, dia bukan beli duit kan. Dia beli laptop misalnya, dia beli laptop. Beli laptop mesti ke orang tu potong dia ke awak sejam juga? Mesti ke awak bayar kos misalnya sejam juga? Tak kan, boleh hutang. Betul tak? Jadi tu tak ada masalah. Lagi 2 hari, lagi 10 hari, lagi 20 hari baru dia nak potong. Sama macam awak hutang dia. Sama macam awak kasih dia tu lagi 2-3 hari. Faham eh? Melainkan tukar duit. Tukar duit tak boleh apa ni? Tak boleh ada delay. Mesti yadan biyadin. Mesti apa? Tunai. Jadi tak boleh lambat. Ada soalan lain kena dengan istismar ataupun suka? Tidak dengan toilet paper. Kita kata mesti ketat. Dan toilet paper tak ketat, tak cukup ketat. Jadi kena tebal-tebal. Lipat-lipat tebal-tebal. Dan macam nanti macam batu atau macam cardboard. Kalau letak aja duduk semua basah, apa yang kita bersih kan? Tak boleh. Ya, apa saja yang ketat boleh masuk dalam kum batu. Batu pasal batu ni kenang dapat. Sebenarnya zaman Nabi SAW, zaman dulu lah sebelum zaman ada toilet, macam mana orang lain pun pergi jauh-jauh je boleh. Kalau abang yang besar tu lubang ada tak baik boleh tu. Yang biasa boleh pasal ni. Kalau abang kecil biasa macam kita boleh pasal apa batu tu. Diorang apa ni memutihkan dengan batu. Besok jangan pergi tempat tu lagi. Besok pergi tempat lain lah. Oh, tinggal kampung dulu-dulu. Mana ada? Tak pernah ada toilet pun. Macam mana nak korek lubang untuk najis tu? Untukkan air semuanya nanti kita buat. Asal cik-cik apa ni bocor panggil pelama-pelama kaya. Tak ada. Waktu malam boleh pergi dekat-dekat. Dekat rumah. Dia tak pergi jauh-jauh. Waktu siang pergi jauh-jauh. Itu je bila. Itu zaman orang bakar apa ni masak dengan kayu api. Tak payah pakai apa? Gas. Kalau gas naik, petrol naik pun tak ada apa-apa. Kayu api. Orang jual kayu api ni untuk cara cara hidup. Ketat. Jadi dia tak absorb. Dia tak absorb sesuatu ni. Jadi dia tak ada faedah. Dia tak membetulkan. Tapi kalau kita kita kata macam inilah eh, kalau kita toskan dulu, jadi senang kita tak payah pakai banyak. Kita toskan sampai dah habis banyak, lepas tu kita buang-buang, lepas tu baru kita istimal betul-betul. Okey. Kalau kita payah digunakan air. Tak perlu guna air. Boleh. Tak wajib. Masalah kalau wajib. Air berharga. Air perlu minum. Dan untuk benda-benda lain. Nak duduk lagi. Duduk tak boleh pakai batu. Jadi air untuk kegunaan lain. Batu dah cukup. Kalau pakai dua-dua, bagus dia pakai dua-dua. Ha? Pakai dua-dua lagi bagus. Membajik. Dan ada air tak payah pakai pakai batu. Walaupun ada ulama mentafsirkan ayat dalam surat Taubah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini untuk masjid Quba ni, masjid di atas atas takwa dan keredaan Allah ni. Jadi kata Allah SWT dalam masjid tersebut, kata ada kata tu masjid Quba, bagi ulama kata tu lah masjid Nabawi ya. Dulu betul, dulu betul. Yang penting dalamnya adalah lelaki-lelaki yang suka mensucikan diri. Dan Allah suka pada orang yang mensucikan diri. Jadi ditanya kepada ahli Quba sebagian sahabat, apa yang dibuatkan Allah SWT puji kamu suka bersuci? Jadi kita kata kami kalau bersuci, kami istijmar dan kami bertinja, kami dengan batu dan kami gunakan air. Jadi itu sebabnya mereka betul-betul dalam bersuci dan Allah. Untuk apa ni, kalau siapa yang nak pakai dulu, letak batu standby kat dalam rumah lah, batu ikan ikan ke apa nak pakai, dia tak. Untuk Allah Alam, saya rasa tak perlu. Tak perlu. Kalau air banyak macam zaman kita sekarang ni, tak perlu. Dalam syarah Imam Nawawi, kita lihat hadis yang terakhir tu, dia ada menyebutkan tentang masalah syaitan yang bermalam di dalam lubang hidung. Khayshum, dia terangkan tentang makna khayshum. Dan yang penting dekat sini, berkata Fadhiyah rahimahullah ta'ala, yahtamilu an yakuna qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa inna syaitan yabitu ala khayashimi ala hakikatihi. Ada kemungkinan bahawa sabda Nabi SAW yang syaitan itu bermalam di dalam lubang hidungnya atas hakikatnya, yakni benar-benar syaitan duduk kat dalam, bermalam kat dalam. Kenapa? Kerana hidung itu adalah salah satu daripada tempat masuknya jisim badan, lubang rongga badan, allati tawassalu ilal qalb, yang mana boleh masuk daripada rongga-rongga itu ke dalam hati seorang. La siyama wa laysa min manasibil jismi ma laysa alayhi ghasiwahu. Lebih-lebih lagi, tidak ada rongga badan lain daripadanya yang ada yang tidak tertutup. Lain semua ada tutupnya. Watiwal udunain, dan juga telinga. Ini dua yang tak ada tutup. Dan di dalam hadis, sesungguhnya syaitan la yaftahu khalqa. Dalam hadis terdapat apa? Riwayat bahawa syaitan itu dia tidak akan membuka benda yang rongga yang tertutup. La yaftahu khalqa. Wajah kita taus al-amru dikaumnihi, dan datang di dalam menguap itu, hadis menguap itu perintah untuk menahan mulut daripada buka dan apa itu bunyi menguap. In ajli dukhuli syaitan fi na'izil sultan ini, kerana tak mau syaitan masuk di dalam mulutnya ketika itu. Qal, ini semua kata-kata qadiyat, wa yahtamilu an yakuna 'ala al-isti'arah. Dan ada kemungkinan bahawa ia tidak benar. Ini benar-benar syaitan duduk bermalam di situ, tapi dia adalah pinjaman saja. Ini kata-kata kinayah saja. فإنما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم تدارا. Karena apa yang masuk, yang melekat kat dalam lubang hidung tu daripada debu dan benda-benda basah, imut dan sebagainya, itu adalah benda-benda yang kotor, kekotoran tuah tipu syaitan yang serupa dengan syaitan. Wallahu a'lam. Jadi di malam-malam ataupun waktu siang tu, bukan syaitan betul-betul bermalam kat dalam, tapi debu-debunya tu dijadikan macam macam syaitan lah kira. Itu kemungkinan kedua disebutkan oleh sahabat ayah. Jadi itu satu apa? Nabi SAW kalau nak masukkan rubar, masukkan debu dan sebagainya, dia boleh kata itu debu saja. Dan dalam bahasa Arab tak pernah kata benda-benda yang kotor dan sebagainya tu seperti debu itu sebagai syaitan, tak sebagai itu. Syaitan lain. Jadi Nabi SAW dalam hadis tersebut jelas mengkabarkan kepada kita bahawa yang duduk semalam kat dalam hidung kita adalah syaitan. Berkenaan dengan satu masalah sedikit tentang waktu ini bersuci dan berwuduk. Adakah syarat sahnya wuduk itu kita bersuci? Takut ada yang apa ni salah faham, salah dengar. Syarat tak nak sah apa ni sahnya wuduk itu mesti kita telah bersih, tinjau semua dah komplit. Syarat maknanya kalau kita tak komplit, kita punya tinja, kita punya tahara itu tidak sah. Tak syarat. Syarat itu tak syarat. Boleh tak kita berwuduk dulu, lepas tu kita tinja? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa? Sebab itu adalah salah satu jalan wuduk lah. Sabi lain lah. Berjalan wuduk. Jadi kalau dia tak bersih, wuduk batal. Betul ke macam itu? Ataupun yang betul lain sikit, ada sikit kebetulan kat situ. Apa yang membatalkan wuduk? Tempat. Tempat dua jalan tu kotor ke? Keluar benda daripada dua tempat tu. Sekarang dah keluar ke tak keluar lagi? Dah tak keluar lagi. Dah keluar, semua belum cuci, belum bersih. Tak mustahil. Tak mustahil kita letak ada orang macam itu. Dia nak lambatkan. Susah nak pergi toilet. Dia dah buang air, tapi dia tak, air dia tak ada ke, ataupun batu tak pakai betul-betul ke apa semuanya, dia lambatkan. Jadi dia ambil wuduk dulu. Worst lagi, dia tolak terus. Tak tolak dia. Dia kasi lagi tu masalah. Jadi sekarang masalah dia adalah apakah istinja tu? Itulah soalan tadi. Apakah istinja tu syarat sahnya wuduk? Kalau ya, siapa berani cakap ya? Mesti berani bawa dalil. Dia nak tahu dalil dia, mungkin kita tak tahu. Siapa dah jumpa dalil ni? Ya? Untuk mandi junub? Angkat wuduk dulu, lepas tu mandi tak wajib pun angkat wuduk tu. Angkat wuduk bukannya bersihkan tempat tu semua. tu bahkan dalil lah tak awak. Dia boleh mandi, masih ada lagi benda tu semuanya, baru dia bersihkan. Saya rasa kalau tanya siapa-siapa pun, semua akan kata tak sah hanya wuduk kalau tak istinja betul-betul. Betul eh? Tapi bila kita tanya soalan kekumat, mana dalil? Susah nak keluarkan dalil. Sebenarnya tak ada dalil. Nabi seolah tak pernah perintahkan kita dalam berwuduk untuk bersihkan parah kita. Kalau tidak, dia dah jadi salah satu anggota wuduk. Itu dalil paling kuat bahawa membersihkan taraf itu bukan diperintahkan dalam berwuduk. Tinjak bab lain, berwuduk bab lain. Sebab tu kata Syekh Al-Zaini rahmah ta'ala, ramai orang awam, jadi saya rasa bukan orang awam pun kata macam itu, iaitu bahawa mereka akan mesti tinjak habis dulu baru sahnya berwuduk. Sedangkan tak ada dalil. Yang benarnya, walaupun ulama kata macam itu, kita jangan kata tak ada ulama kata demikian. Ulama kata mesti tinjak dulu, tapi tak ada dalil. Itu saja. Bagus dia bagus, tapi dalilnya tidak. Dan kita ada dalil menunjukkan sebaliknya. Bahawa kalau kita lihat berwuduk pertama kali itu bukan anggota wuduk. Maknanya wuduk sah tanpa atau bersihkan syarat. Tapi yang penting tak boleh keluar apa-apa daripada tadi lain, daripada dua jalan itu. All the time waktu kita dah berwuduk tu tak ada benda yang keluar. Kalau keluar tidak membatalkan wuduk, macam buang angin dan sebagainya. Tapi kalau dia najis kat situ lagi, maknanya dia najis, kotor. Kita tak katakan dia dah bersih, tapi dia tetap kotor. Tapi wuduknya sah, wuduk tak ada kena-mengena dengan benda. Jadi maknanya lepas tu kalau dia cuci, okey, tak ada masalah untuk dia bawa ke solat. Kemudian masuk tahap kedua. Sekarang taruhlah dia tak nak cuci, dia solat. Apa hukum solat? Tak sah. Apa dalil? Salah sah tanpa ada kurang. Okey, siapa kata solat tak sah terus? Kenapa tak sah? Oh, silap-silap tu dalil atas awak. Dia kata dalil bahawa salat tak sah sebab masih ada najis kat badan. Nabi SAW pernah salat, imamkan sahabat-sahabat di dalam perjalanan lah, bukan kat masjid. Jadi salat pakai selipar, sahabat-sahabat salat pakai selipar. Tengah-tengah salat, Nabi SAW buka dulu selipar. Sahabat-sahabat pun tengok Nabi SAW buka selipar, apa hal ni. Nabi SAW pun buka selipar, tak tahu pasal tapi buka. Jadi habis salat, Nabi SAW tengok orang buka selipar. Dia tanya kenapa, orang kata kami nampak kau ya Rasulullah buka selipar waktu salat. Kita pun buka selipar. Kita menunjukkan bahawa apa yang Nabi buat, kita kena ikut. Tak ada perintah lagi, dia buat lagi, kita kena ikut. Baik, kemudian Nabi SAW terangkan sebabnya. Jibril datang waktu tengah salat, dia ada bisikkan pada aku bahawa di dalam selipar, bahawa berapa kasih selipar tak ada najis. Jadi aku pun buka lah selipar tersebut dan aku continue salat. Lepas dah yang aku buka lah selipar, bukannya korang pun sama, tidak. Jadi itu dalilnya bahawa mesti apa? Mesti bersih betul. Tapi dia secara sah ke tidak? Jadi dia continue, Nabi SAW continue. Yang dua rakaat sebelum tu dia tak batalkan, dia tak ulang, dia teruskan. Jadi kalau orang berkata bahawa boleh dia solat, kalau dia anggap bahawa ni bukan syarat sah solat, istinjak ke tak istinjak ni, kalau dia takwilkan macam itu, maka boleh, kita tak boleh ingkar. Maksudnya tak salat ni tak. Tetapi kalau dia gunakan hadis tersebut, menunjukkan bahawa kalau dia tahu, patutnya dia bersihkan dahulu baru dia masuk solat. Cuma Nabi SAW tidak ulang solat dua rakaat ke berapa rakaat yang dengan sifat yang menajis itu pasal dia jahil. Sekarang awak ni tak jahil, jadi kalau jahil dimaafkan, kalau tak jahil tak dimaafkan. Jadi kalau orang yang dah faham macam ini, dia tetap tak nak istinja, dia nak solat, maka yang menunjukkan kita katakan tidak sah. Dia tengok pada mazhab dia. Jadi kalau ada orang kata tak ada apa-apa, untuk solat pun tak ada apa-apa, ikut dalilnya itu, dia tak ada masalah. Jadi macam mana pun kita dah pergi tahap kedua. Kalau tahap kedua dah ada, kalau tahap pertama dah hilang, tahap kedua lagi hilang. Jadi kita lihat tahap pertama tadi tak wajib. Kadang-kadang perlu. Waktu dalam susah ke camping ke NS ke apa semuanya, tak sempat nak tu semuanya. Kena angkat wuduk. Ini dah time nak angkat wuduk misalnya. Lepas tu berikan nak salat. Salatnya bukan tu jam, nanti lama bila ada time baru nak salat contoh. Ini tu satu keringanan. Kalau ikut pendapat yang ini, dia boleh solat sekali dengan ini. Dengan apa ni, dengan wuduk tadi. Dan memang tak ada dalil yang mewajibkan dia istinja sebelum dia berwuduk. Bagaimana yang orang kata itu hormatkan pendapat ulama. Memang ulama kata dengan itu hormatkan pendapat tersebut. Tapi kalau kita nak dalil, kita tak elok ke dalil. Ya, jadi itu kenaan dengan tohara. Jadi bukan makna dah tahu macam ini terus semua tak nak istinja, kotor-kotor nak pakai seluar, pakai kain. Itu orang lain buat geli ya. Kalau boleh istinja tak ada masalah dosa, tak dosa. Tak ada, dia masalah bersih ke tak bersih. Kalau dia tak ada pegang benda-benda yang bersih, Quran ke buku atau benda-benda yang bersih dan sebagainya, dia tak mengotorkan tempat, tak ada apa. Kan anggota badan dia je. Dia tak bersih kan, lepas dia istinja, bukan sampai bila-bila kan. Waktu dia nak salat, dia mesti kan. Tapi yang dalil tadi, kita katakan kalau ada orang pakai dalil yang selipar tu untuk katakan tak wajib istinja untuk salat, itu dalil dia lah. Tapi kita tahu dalil yang kuat adalah itu menunjukkan untuk salat saja. Kita terpaksa nak kena, nak kena bersihkan. Kalau kita jahil, kita tak tahu, takut. Jadi yang dalam tentang masalah azab kubur tu, tu lagi satu menunjukkan bahawa kita kena kita bersihkan. Tapi untuk berwuduk tidak lain kita. Okey, wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdih. Tanpa berlatih. Batal wudu. Tak mestinya awak pegang. Kalau air banyak awak timba ya. Tentu kemaluan tak ada. Tentu kalau tentu ada. Memang ada macam-macam mazhab. Ada kata tentu timbulkan syahwat dan sebagainya. Pasal dalam hadis memang bahariya ila bab'atun mink. Yang ini bukankah dia satu daripada apa ni, bahagian daripada anggota badan kamu. Cuma hadis itu mantuk. Hadis itu awal-awalisan ni. Dan tak ada pula dekat situ bahawa diorang sentuh dengan apa ni tanpa berlapik. Diorang sentuh dalam solat lagi. Mana ada sentuh dalam solat dengan apa? Direct ni mesti dengan berlapik. Apa kain orang pegang tempat sahabat. Jadi kalau macam itu tak betul lah. Betul lah. Jadi hadis tu sama ada dia masuk ke kawal-kawal Islam ataupun dia tunjukkan dia dengan berlapis. Nanti kerana yang lagi satu hadis dari yang mahram tu lagi satu dia kemudian. Itu direct. Man yang zakarahu pada tawadhu, siapa yang sentuh apa ni kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Itu dah jelas. Walaupun tak ada syawak pun. Nabi SAW tak sebutkan syawak. Itu mudah lemah. Jadi sekarang isu yang apa tu, yang berwudu, lepas tu dia ambil wudu, lepas tu dia baru istinja, possible dengan tanpa pegang. Itu je lah kalau dia boleh buat macam itu. Boleh tak mahu cinta? Boleh. Boleh. Tak simba je. Tak syarat. Itu sebenarnya saya nak sebutkan tadi, takut pula dia malu. Dia kiri yang pegang kemalah. Ada khilaf bab ni sebenarnya, cerita panjang. Pegang kalau dukur tak ada pasal, kalau kubur ni zakat, dia pegang tangan kiri ke tangan kanan. Yang rajihnya pegang tangan kanan. Siapa ada rajih, ada masalah khilaf. Pegang dengan tangan kiri apa? Batu pegang tangan kanan. Tetapi bukan tangan kanan tu yang gosok kemaluan, yang kiri yang goyangkan. Jadi dengan itu maknanya kita bersihkan dengan kiri, bukan dengan kanan. Sebab pegang dengan apa ni, minyak dengan kanan ada masa, ada apa ni, haram ni, haram. Dengan teman tangan kanan haram, kata ulang. Sebab di masjid kami naja. Itu kena ganti sendiri. Ganti sendiri. Ha? Goyangkan kemaluan itu dengan apa, dengan batu. Boleh. Kiri kaki goyangkan lah. Boleh. Actually itu jawapan paling cantik sekali. Paling teman. Macam itu paling muskil sebenarnya. Macam mana lah tu? Macam mana pun pakai tangan kanan, macam mana pakai dua. Kan? Jangan cakap air kalau banyak kan, air tak cukup. Air satu botol ke, setengah botol ke, tersumpah ke, macam mana? Tak terpaksa. Banyak saudara macam itu. Abah, ayah kepala Marotan. Dia tak ambil. Thank you.